الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-41 dari kitabul Adan. Pada bab yang ke-41, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul badan bad, hal yusallil iman biman hadur wa yakhtubu yawma jum'ah fil matar. Bad, apakah seorang imam tatkala di saat dilakukan salat terdapat rukhsah bagi kaum muslimin untuk tidak menghadiri salat berjamaah, misalnya tatkala turun hujan, apakah imam tetap salat berjamaah bersama kaum muslimin yang hadir di masjid? Dan ketika salat Jumat juga, apakah imam tetap menegakkan salat Jumat, berkhutbah Jumat bersama yang hadir di masjid? Jawabannya sebagaimana telah kita bersama dan akan disebutkan sebagian dahulu oleh Imam Bukhari dalam bab ini, bahwasanya iya, tatkala rukhsah untuk tidak menghadiri salat berjamaah, imam tetap salat bersama yang hadir di masjid, sebagaimana imam tetap menegakkan salat Jumat, khutbah Jumat dan salat bersama yang hadir. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. Qala haddatsana Abdul Hamid sahib Zayadi. عبد الحميد بن دينار قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ. فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال. فنادر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا, إن هذا فعله من هو خير مني, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم. وأن حماد أن عاصم أن أبي بن الحارث أن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجئون تدوسون الطين إلى ركبكم. Dari Abdullah bin Harith rahimahullah ta'ala beliau berkata, pada suatu hari di hari Jumat, fi yaumin di radg, yang mana disebut yaum di radgin, hari yang terdapat athar akibat dari turunnya hujan, itu adanya tin wal wahl, tanah itu ketika terkena air hujan yang besar menjadi berlumpur, tanah berlumpur sehingga ketika seorang keluar dari rumahnya menuju masjid dia akan mendapatkan kesulitan tersebut, harus melalui tanah-tanah yang berlumpur dikarenakan hujan. Maka kata Abdul bin Harith, kata Ibn Abbas berkhutbah di hari tersebut, di hari hujan atau dapat asal dari hujan ketika muadzin mengumandangkan adzan Jumat dan selesai dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan hendak mengatakan hayya 'alas shalah, Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya, "Qul as-shalatu fir riham." Katakan olehmu wahai muadzin, "As-shalatu fir riham." Salatlah kalian di rumah kalian. Fanadara ba'dhum ila ba'd faka'annahum ankaru. Maka para jamaah yang ada di masjid bersama Ibnu Abbas, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lainnya, mengarahkan pandangan mata mereka kepada yang lainnya. Fakanu mangkaru, sebenarnya mereka mengingkari, itu merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika memerintahkan kepada muadzinnya mengatakan as-salatu fir rihal, pengganti dari hayya 'alas shalah. Maka Ibn Abbas ketika melihat kejadian seperti itu, melihat bahwa sebagian orang merasa heran dan mengingkari apa yang dilakukan, beliau berkata, "Ka'annakum ankartum hada, inna hada fa'alahu man huwa khairun minni." Sepertinya kalian mengingkari apa yang aku lakukan ini. Sesungguhnya hal ini telah dilakukan orang yang lebih baik dariku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibn Abbas, innah azmatun. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, itu merupakan azmah. Itu lazimah al-muslimin, wajib bagi kaum muslimin untuk menghadiri salat Jumat. Wa inni karihtu an ukhrijakum, dan aku tidak ingin menyebabkan kalian terjatuh kepada dosa atau membuat kalian berat dengan hal tersebut. Itu kalian imma harus datang ke masjid dalam keadaan hujan atau tanahnya berlumpur, dan itu masyaqqah bagi kalian, sulit bagi kalian. Kalau tidak, maka kalian terjatuh kepada dosa, karena muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, yang merupakan azmah, lazimah, kewajiban bagi mendengarnya untuk menghadiri salat. Dan sebagian lain sebutkan selainnya, karihtan wa'athimakum, aku tidak ingin membuat kalian berdosa dikarenakan tidak menghadiri salat Jumat, dengan kalian tidak mampu menghadirinya. Kalian datang ke masjid, kesananya datang tadusunatin ila rukabikum, katanya tanah akan mengenai lutut-lutut kalian karena tanahnya berlumpur ketika terkena air hujan. Ini hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah. Dan saya di sini, Ibn Abbas tetap melaksanakan salat Jumat sekalipun beliau merintahkan kepada muadzin untuk mengatakan as-salatu fir rihal bagi kaum muslimin yang ada di rumahnya, diberi rukhsah, keringanan untuk salat di rumah mereka. Dan seandainya mereka keluar menghadiri Jumat, maka itu perkara yang baik bagi mereka, karena salat di rumah itu rukhsah, keringan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tentunya seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu." Allah senang kalau diambil rukhsah-rukhsahnya oleh hamba-hambanya, sebagaimana senang kalau dilaksanakan perintah atau kewajibannya telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Tapi seandainya datang, maka tidak mengapa. Sekali lagi, imam tetap melaksanakan sholat berjamaah bersama yang ada di masjid. Begitu pula ketika Jumat turun hujan, imam tetap melaksanakan khutbah Jumat dan sholat Jumat bersama yang hadir. Dan ini pun menunjukkan mudahnya ajaran Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Pasti yang Allah perintahkan sesuai kemampuan mereka. Kemudian hadis berikutnya menunjukkan bahwasanya ketika hujan imam tetap salat berjamaah bersama yang hadir. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi. Qala haddatsana Hisham ad-Duswai. Hisham bin Abi Abdullah Sambar an Yahya Nabi Salama qala sa'atu Abu Sa'id al-Khudri Faqala ja'at sahabatun famatarat hatta sala saqf wa kana min jaridin nakhl. فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في المواطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. حديثنا telah kita lalui di kisah itikaf Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu beritikaf bersama para sahabatnya radhiyallahu anhu di pertengahan Ramadan. Kemudian di akhir Ramadan para sahabat keluar dari etika mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan memerintahkan agar melanjutkan etika mereka. Kemudian dikhabarkan bahwasanya aku melihat turunnya Lailatul Qadar dan aku melihat aku sujud ala tin, sujud di tanah yang basah terkena air hujan. Dan benar terjadi di malam tersebut. Malam tersebut turun hujan. Kemudian sebut oleh Abu Salim radhiyallahu taala an dalam hadis ini, terkaitannya oleh Abu Salim bin Abdurrahman Auf, aku bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri, ja'at sahabatun, kata Abu Sa'id, datang sahabatun, yaitu awan yang melakukan hujan di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, hatta sala saqfu wa kana min jayyin nakhl, sampai air hujan itu masuk ke dalam masjid, turun dari saqaf, dari atap masjid yang terbuat dari jari di nakhal, dari pelepah kurma. Maknanya masjid Nabi SAW yang turun hujan yang tersebut bocor sampai masuk air hujan ke dalam masjid, atau dikatakan derasnya masuk air hujan ke dalam masjid dikarenakan atapnya terbuat dari jari nakhal. Fa'uqimatus sholat, maka didirikan sholat pada saat itu, sholat fajar. Maka aku melihat Rasulullah SAW pada saat tersebut yasjudu fil ma'i watin, beliau sujud di atas air dan tanah, sujud di atas tanah yang ada di masjid yang terkena air hujan. Hatta ra'aitu asatin fi jabhati, sampai aku melihat athar, bekas tanah masjid nempel di kening Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Dan syahidnya Nabi Sallam sholat bersama para sahabatnya di masjid, di masjid dalam keadaan hujan, dalam keadaan hujan. Menunjukkan imam tetap sholat berjamaah di masjid ketika turun hujan bersama yang hadir di masjid, dan kaum muslimin yang ada di rumah mereka diberi rukhsah untuk sholat di rumah mereka. Qala haddathana Adam qala haddathana Syu'bah Adam ibn Abi Iyas ismu Abdurrahman Adam ibn Abdurrahman Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amin bin Hadith qala haddathana Anas ibn Sirin qala sami'tu Anas yaqul qala rajul min al-Ansar inni la astati'u as-salata ma'ak wa kana rajulan dakhma fa sana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ama fa da'ahu ila manzilih فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال ابن آل الجارود لأناس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلىها ما رأيته صلىها إلا بيومئذ. Dari Anas ibn Sirin rahimahullah ta'ala beliau berkata, aku mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala berkata, ada seorang sahabat dengan Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya tidak bisa ikut salat berjamaah bersamamu. Wa kana rajulan dakhma. Kami sebutkan ilahnya dikarenakan sahabat tersebut rajulan dakhma. Postur tubuhnya sangat gemuk sekali. Jadi berat untuk melangkah kakinya atau sulit untuk berjalan menuju masjid. Maka sahabat tersebut membuat makan untuk Nabi SAW dan mengundang beliau untuk hadir ke rumahnya. Dan beliau siapkan hasir, tikar untuk sholat Nabi SAW dan beliau bersihkan tikar tersebut. Fasholla alaihi rakaatain. Maka Nabi ketika datang sholat di tempat yang telah disiapkan tersebut. Sholat dua rakaat, sholat duha. Kemudian ada seorang dari Al-Jarud bertanya kepada Anas bin Malik, perawi hadis ini, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan sholat duha? Maka Anas mengatakan, aku tidak pernah melihat beliau sholat duha kecuali hari itu. Nah, ini ala hasabi ilmi, sesuai dengan itu Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan datang nukil-nukil yang lainnya, has anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat duha, dan beliau pun melakukan sholat duha seperti ketika Fathu Makkah. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau menyebutkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau hendak mengimami para sahabatnya di salat jamaah, kata Al-Bara bin Azib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saf min nahiyatin ila nahiyah yamsau sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menegakkan salat berjamaah, beliau meluruskan saf para sahabat radhiyallahu taala anhum, perbaiki saf-saf para sahabat radhiyallahu taala anhum min nahya ila nahya, dari ujung ke ujung. Nabi mengusap dada dan pundak-pundak kami, meluruskan saf para sahabat, selain mengatakan la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih dalam saf, jangan sampai saf kalian tidak lurus, karena tersebut akan menyebabkan ikhtilaf qulubikum, perselisihan hati kalian. Ini menunjukkan syiddah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam fitasil shufuf, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar merapikan saf sebelum salat. Sampai sudah kita tahu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika Nabi hendak bertakbir sudah siap salat, kemudian beliau melihat ada seseorang dari sahabatnya badiyan sadruh, dadanya maju ke depan, agak maju ke depan, sehingga shofnya tidak lurus, maka Nabi SAW langsung mengingatkannya, la takhtalifa takhtalifa qulubukum. Kemudian Nabi mengatakan, inna Allah wa malaikata yusalluna ala sufufil uwal, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, itu menyanjung di sisi para malaikatnya, ala sufufil uwal, orang-orang yang sholat di shaf pertama. Lagi dorongan bagi kita, wa nas'alullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga amalan yang sangat besar pahala si Allah subhanahu wa ta'ala, itu menjaga sholat berjamaah dan berusaha untuk bisa sholat di shaf yang pertama. Yang Nabi katakan, lau ya'lamuna fin nida wa fi shafil awal thumma lam yajidu ilaihi sahimu alih lasahimu alih. Seandainya mereka mengetahui keutamaan adzan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara qur'ah, dengan cara mengundi, niscaya mereka melakukan undian untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian hadis berikutnya, qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Abdurrahman Al-Imam Tirmidzi masmu Hasan bin Muhammad ibn Isa, حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعم الله إلها آخر وبالمصورين. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. Warawal Imam Ahmad faqala haddatsana Abu Samad qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar kelak pada hari kiamat unuqun minan nar, leher dari neraka. Akan keluar di neraka unuq, leher, yang mana leher tersebut lahu ainan tubsiran, memiliki dua mata yang dengannya melihat, wa udunan tasma'an, dan memiliki dua telinga yang dengannya dia mendengar, wa lisanun yantiq, dan memiliki lisan yang dengannya dia berbicara. Dan unuq yang keluar tersebut berkata, inni wukiltu bi thalatha, aku telah ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadab tiga golongan manusia. Yang pertama, bikulli jabbarin anid, aku diperintahkan untuk mengadab kullu jabbarin anid, setiap orang yang sombong, congkak dan pembangkang, membangkang terhadap Allah subhanahu wa dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wabikulli man da'am Allah ilahan akhar, aku diperintahkan untuk mengadab setiap orang yang menyeru bersama Allah sembahan yang lainnya, untuk mengadab orang-orang musyrik yang beribadah dan menyekutukan ibadahnya, menyekutukan Allah subhanahu wa dalam ibadah tersebut. Kemudian ketiga, wabil musawwirin, aku ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadab al-musawwirin, para penggambar makhluk bernyawa. Dan ini termasuk dari adillah, dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya taswir dawatil arwah, menggambar makhluk bernyawa, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar yang ancamannya sangat besar sekali si Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati dan menjauhi perkara tersebut, baik menggambar dengan tangan langsung ataupun dengan alat-alat fotografi. Hukumnya sama, al-musawwirun diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-musawwirun asyadun nasi adaban yawm al-qiyamah. Di sini dia mengatakan, yakhruju unuqun min nar yawm al-qiyamah, akan keluar unuq dari neraka kala pada hari kiamat, yang unuq memiliki dua mata dan dua telinga serta lisan. Dan mengatakan, inni wukiltu bi thalatha sasajuna bil musawwirin, aku diperintahkan, ditugaskan untuk mengadab para penggambar makhluk bernyawa. Kemudian hadis berikutnya, qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Taubah qala akhbarana Ubaidullah an Abil Karim al-Jazari an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu qaumun yakhdabuna fi akhir zaman bisawad kahawasil hamam la yurihuna raihatal jannah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, yakun qaumun yakhdabuna fi akhir zaman bisawad, akan ada orang-orang di akhir zaman mereka mencat rambut mereka, merubah warna rambut mereka, merubah warna uban mereka bisawad, dengan warna hitam. Kahawasil hamam, sampai nampak seperti hawasil hamam, seperti paruh atau bulu dada burung. Burung hamam, burung merpati. Disebutkan tidak semua burung merpati itu berwarna hitam, tapi di sini burung merpati hitam. Maknanya mereka merubah uban mereka atau warna rambut mereka dengan warna hitam. Bagaimana ancaman bagi orang tersebut? La yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mendapatkan baunya surga, dikarenakan perbuatan maksiat tersebut. Ini menunjukkan haramnya merubah warna uban dengan warna hitam. Ini perkara yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin, illa man rahimallahu azza wa jalla. Banyak kaum muslimin melanggar tersebut supaya terlihat lebih muda dan terlihat rambutnya lebih tampan, maka ia rubah warna uban mereka dengan warna hitam. Dan ini perbuatan mungkar, dosa yang diancam oleh Nabi SAW dengan la yarihuna raihatal jannah, tidak akan mendapatkan bau surga. Adapun merubah warna uban sendiri, itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, ghayyiru hadha syaib wajannibus sawad, rubah warna uban-uban kalian, tapi hindari warna hitam. Jadi merubah syai warna uban itu perkara yang disyariatkan, tapi hendaknya menjauhi warna hitam. Bahkan kalau seorang mencat rambutnya dengan warna hitam, maka diancam dengan ancaman la yarihu nara ila jannah, dia tidak mendapatkan bau surga. Menunjukkan perbuatan dosa, perbuatan dosa yang wajib dihindari oleh kaum muslimin. Kata Syekh rahimahullah, hadza hadis sahih rijal sahih wa qad dakatu kalam haula hadzal hadis fi tahrim al-khidab bisawad risalatan mustaqillah. Jadi beliau Syekh Mukbil membuat kitab tersendiri, risalah Kutayyib, yang judulnya Tahrim al-Khidab bisawad, haramnya mencat rambut dengan warna hitam. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.